olahraga, tetes peluh, senandung dan gelora. Ku tanya, entah kapan siapa jua ketuk nada bertalu, kian menyambung selaras, jiwaku bergelora. Menepi semua duka, menyambut getar jiwa. Kini tirai kabut senja, cerah berkilau cahaya, menyirami alam maya semesta. Bersama ku derapkan langkahku, pasti menyeberang lautan, rumput awan yang kelabu di harapan benderang. Sekejap ganti ceria, menilau megah dia, bergegas diri bersiap ku pacu harap ini. Citra ini kemas suara nada hentak jiwa. Senja cerah berkilau cahaya, mengirami alam maya semesta. Bersama ku derapkan langkahku, pasti menyeberang lautan, rumput awan yang kelabu di harapan benderang. Sekejap ganti ceria, citra ini kemas suara nada hentak.